Aku tetet orang ngerti. Iki ngundang perkara wong iki. Ngundang perkara wong iki. Perkara nek sithik ra apa-apa. Nek gedhi ah. Banter ya. Man, tak tutur iki ya. Nggih, Bapak. Kemarin di koran. Iya. Yeah. Nah, kekerasan seks adalah dicekel polisi. Malah tekan seks. Loh, lha kuwi iki jamblem. Pripun, Pak? Kekerasan seks dalam. Kekerasan seks dicekel polisi. Iya. Yeah. Seks kurang keras diganyami istri, terlalu keras seks menyakiti istri. Lain-lain podo bae seks wis. Lah penake pripun, Pak? Ya ora usah seks-sekan, ora usah. Ora usah seks-sekan. Baik. Iwak blanak wadin ceteng, kroso penak nembang meneng. Satu tembang lagi, ya. Mesti kisi kono peman si Uto. Kenapa pak? Laliane wong wis cocok karo kono kok. Kenapa pak? Ibarat lampu neon 15 nembi pasang. Nek darenggonku jenenge jamu lempuyang. Lah nggih terus? Ketoke janda muda, ora poto lemu tapi pinter goyang. Lah. Eh berarti aku kuru wae Mas Heni iki ngawur. Lah kula kuwi. Mosok jare aku lemu apa kuru pak? Ah, temanggung. Temanggung. Temanggung napa, Pak? Udane deres. Dhuwur diambung. Ning sore teles. Teles. Keringet. Nuwun sewu, nek Bapak jenengan MC nggih. Oh, mboten, saestu kula niku pelawak mung ora dadi. Biyen audiensi langsung tugel. Isik lintu. Cocok iki cocok, Mas. Oh. Dipanggil sesuk dijak. Ah, moro kuwi. Iya, iki jenenge nganu nggih. Nek tak delok kating ngarep kaya bongkar pasang nggih. Budereng ya, Pak. Bongkar pasang. Bokong rada mekar, paha merangsang tapi jamu di ojo kleru di. Haah. Pilus diwadahi ceting. Napa, Pak? Katone mulus jeble nganggo stoking. Wah. Bener ge, nyong sing perek, Mak. Nek diperki asline sak ceting brambang kabeh. Buka cincin belang kabeh jeble utawa di stoking ora katon. Gile, amit-amit. Piye, piye? Ki bekas nalpo. Pak. Jenengan ngerti apa ora? Anggon tuh sota kekengan lah apa? Soale? Wulune kulo niki tingali. Oh. Aku rapi pede pak wulu kulo. Jebule keturunan Arab. Turunan Arab sing gagal produk. Cungure Jawa. Rambutnya Arab. Ah. Dan ya, pinter jebule ya. Pinter. Pinter wes jenengan MC bae pak lah. Ya wes saiki satu ndang lagi. Lenggah. Dewean. Ah, sendiri bro. Harus sendiri. Ora bisa. Sendiri. Eh, langgaman wae, langgaman jeneng cocoke langgaman. Ora. Ala langgaman. Aku ki mbak nembang dangdut tapi isin soalnya nggone kok piye. Enggak apa-apa dangdut, ayo. Dangdut. Baik, masih nuangsa campur sel lagi jambu alas. Oh. Nah, lagu wajib. Iki mesti paling aneh kae. Eh, kok isin-isin kita menang kok coba wajib. Oke. Wis pirang-pirang lu 8500 koleksiku. Oh, nggih. Wakeh jebule ya. Mas Han kalah. Terharu ya. Ya. Ayo. Jambulas, semangat coy. Jambu kletuk, jambu kletuk, jambu alas. Siya. Abot, abot. Oh ah, oh ah. Mungsuh Mas Layo ini abot. Panas, Pak. Ora bakal lurus. joget ana anake nyumbrang bila. Susah lan seneng bareng-bareng dilakoni jambuk letuk mak pripun ake semute norma mak tutuk jebul sikil ake rambute sayange wis duwe bojo bojone loro nang aku wis kadung-kadung tresno jambuk nek telu lagi 150 digenepi siji 200 yo ora apa-apa mek bojo ten jambu alas kulite ijo kado melas wis duwe bojo ada gula ada semut burung rondo aja dirembuk ayo ma oi sumpah ing batin yen sudah dikawin ati-kati hati ora bakal luruh ganti orang ngandel kurang blojo luruh ane sumpah bos janji dari terakhir 10.000 susah lan seneng bareng-bareng tapi bojone aku asline mbok sejutane ora kaiki.